aku kanggo ngomong, aku rep ngomong sesuatu. Kene sepi, amung dewe karo lampu embong kae kunci lawang. Dewe rasa metu, opo sing tak neke marang sliramu. Ya mung limang ukara wiki suwon tresno aku dadi mataku pas aku pijet dadi lambeku pas aku seset. I love you.